بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة الكرام kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib masih dalam tentang keutamaan-keutamaan zikrullah. Kita telah sampai kepada poin yang ke-34. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Rabi'at wal-Uth-Thalathun, keutamaan yang ke-34, Anna dawama dhikri Rabbi Tabaraka Ta'ala yujibul amana min nisyanih. Continue terus menerus berzikir mengingat Rabb Tabaraka Ta'ala akan membuat seorang selamat dari melupakannya. Alladhi huwa sababu syaqa'il abdi, yang mana melupakan Allah adalah merupakan sebab celakanya hamba, sialnya hamba. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, baik dalam kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya. Jadi celakanya manusia itu tatkala dia lalai daripada Tuhannya, tak mengingat Tuhannya. Tatkala dia tak mengingat Tuhannya, maka Allah buat dia orang paling celaka di dunia ini. Karena orang yang tak ingat Tuhannya, tak ingat pula kemaslahatan dirinya. Fa inna nisyana rabbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sesungguhnya melupakan Rabb jalla wa ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihaha, membuat hamba lupa dirinya sendiri, lupa kemaslahatan diri. Orang paling celaka adalah orang tak tahu untung, tak tahu keberuntungan dirinya. Itu orang paling celaka. Tak tahu dia akan mati, akan meninggalkan dunia fana ini menuju alam yang abadi, tapi tak disiapkan untuk alam tersebut. Inilah orang paling celaka. Hidup hanya untuk mengumpulkan bekal dunia, lupa akhirat. Orang paling celaka. Ya, dan dunia yang dia kumpulkan pun tak senantiasa memberikan baginya kenyamanan, kenikmatan, karena kenikmatan itu adalah kenikmatan hati. Kalaulah kebahagiaan itu pada harta dan jabatan kekuasaan, maka yang paling bahagia, paling beruntung adalah para raja-raja, pengawal-pengawal istana, orang-orang kaya. Tapi ternyata tak beruntung Qarun, tak beruntung Haman, tak beruntung Fir'aun. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah buat mereka melupakan diri mereka sendiri. Paling musibah adalah orang tak kenal dirinya siapa, dari apa dicipta, kemana dia berjalan, kemana dia menuju. Paling musibah. Orang gila itu kenal dirinya, tak kenal dirinya. Ya, itu orang yang paling musibah, tak kenal dirinya, tak kenal kemaslahatan dirinya. Lihatlah orang gila perumpamaannya. Semua dimakan, kotor tak kotor dia makan. Tak berpakaian, tak peduli, rambut tak disisir setahun, tak mandi 5 tahun. Tak tahu kemaslahatan dirinya. Orang gila. Ya. Orang-orang yang tak ingat Allah, hakikatnya mereka sama dengan orang gila. Beda-beda tipis saja. Ya, beda-bedanya tipis saja. Setengah mati dia banting tulang mengumpulkan harta, mati besok berebut anak bininya memperebutkan harta, sementara bekalnya tak ada. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, jangan kalian menjadi bagaikan orang-orang yang melupakan Allah. Akhirnya Allah melupakan, membuat diri mereka lupa dengan dirinya sendiri. ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Wa idza nasiya al-'abdu nafsahu a'radu 'an masalihiha, hamba yang tak tahu diri, lupa dengan kemaslahatan dirinya, maka dia akan menjauh dari segala macam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Wa nasiyaha washtaghal 'anha, sibuklah dia dengan dirinya, entah apa dikerjai, kerjaan yang tak jelas. Banyak orang hidup kerjaan tak jelas, menghabiskan malam-malamnya depan layar kaca, depan Androidnya, ya, depan televisi, menghabiskan malam-malamnya, ya, tempat-tempat maksiat, ya dan billah, tak tahu kemaslahatan dirinya. Fahalakat wa fasadat wala buddah, pasti hancurlah dia ujungnya, binasa harus. Kaman lahu zar'un aw bustan, perumpamaan orang melupakan kemaslahatan dirinya bagikan orang yang punya ladang kebun. Aw masyiatun, atau dia punya ternak. Aw ghayru dzalik, atau hal-hal lainnya. Mimma salahuhu wa falahuhu yatbita ahudihi, yang mana keberuntungannya adalah menjaga barang-barang ini, benda-benda ini, menyirami pepohonan, tanaman-tanaman, mengasih pupuk, memberi makan binatang ternaknya, menjaganya daripada segala macam gangguan binatang buas. Ya. Wal qiyam alaihi, kebaikan dia itu akan ada tatkala dia menjaga semua harta miliknya ini. Fa ahmalahu wa nasiyahu, dia lupa. Lupa dengan ternaknya, lupa sawah ladangnya, dibiarkan saja. Tak diurus, ya, tak dipelihara, tak dibolo, kata orang Medan, tak dibolo. Wa dhayya'a, ya, fa ahmalahu wa nasiyahu wa ishtaghala anhu bighairi, sibuk mengurusi yang lain. Sawah ladangnya dibiarkan, tumbuh rumput tak ditanami, mau jadi hutan dibiarkan, binatang ternaknya dibiarkan berlarian, dimakan serigala, kambing-kambingnya dibiarkan. Fa innahu yafsudu wala budda, pasti ujungnya hancur, hancur hartanya semua, binasa, tak dipelihara, tak dijaga. Hadza ma'a imkani qiyami ghairihi maqamahu fih, padahal dia masih bisa wakilkan orang lain untuk menjaga hartanya. Sewa tukang kebun, ya, sewa petani, sewa penjaga ternak, masih bisa. Fakaifa dhannu bi fasadi nafsihi wa halakiha wa syaqaiha idza ahmalaha wa nasiyaha, bagaimana keadaannya dengan orang, ya, yang tak tahu kemaslahatan dirinya, dirinya mau hancur binasa, ya, karena dia sepelekan, dia lupakan kemaslahatan dirinya, ya, tak dia jaga dirinya. Washtaghala an masalihiha, sibuk dengan segala macam perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan kemaslahatan dirinya. Wattala mura'atiha, tak pernah dia perhatikan kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan dirinya. Diri kita ini punya kebutuhan, santapan rohani itu kebutuhan diri, ilmu, iman, ma'rifatullah, mahabbatullah, khawfullah, ini adalah kebutuhan diri, zikrullah. وَتَرَكَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا بِمَا يُسْلِحُهَا, kalaulah dia tak peduli meninggalkan segala perkara yang dapat mendatangkan keberuntungan dirinya, bagaimana dirinya akan beruntung. فَمَا شِئْتَ مِنْ فَسَادٍ وَهَلَاكٍ وَخَيْبَةٍ وَحِرْمَهَانٍ, katakan saja terserahmu, pasti ujungnya celaka, binasa, merugi, gagal, hidupnya gagal. Begitulah perumpamaan orang yang tak tahu kemaslahatan dirinya. Pelajar tak tahu kemaslahatan dirinya, tak pernah datang. Ya, uang sekolah dibayar, tak pernah datang, tak pernah ngerjakan PR, tugas. Akhirnya ujungnya apa? DO, pecat. Tak tahu kemasatan dirinya. Udah 4 tahun kuliah, 5 tahun, 6 tahun, ujungnya DO. Karena tak memperhatikan. Begitulah perumpamaannya. Wala wa hadha huwa alladhi sara amruhu kulluhu furta. Inilah dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kana amruhu furta, urusannya kacau balau. Fan farata 'alaihi amruhu, kacau balaulah seluruh urusannya. Wa dha'at masarihu, hilanglah kemaslahatan dirinya. Wa ahatat bihi asbabul qutu'i wal khaibati wal halak, mengelilinginya segala sarana-sarana penghancur dirinya, kemaslahatannya, kebinasaannya. Wala sabila ilal amani min dhalika, tak ada jalan untuk dapat memastikan diri kita selamat daripada melupakan kemaslahatan diri ini. Illa bidawami dzikrillahi ta'ala, kecuali senantiasa ingat Allah. Allah, orang yang ingat Allah, Allah akan buat dia ingat kemaslahatan dirinya, sehingga terus menerus dia melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dia jaga perintah-perintah Allah, dia jaga larangan Allah. Dia orang yang selalu mengingat Allah. Selamatlah dia. Wallahi bih, tak akan mungkin ada jalan menjaga, memastikan dirinya aman daripada kebinasaan, dari kelalaian mendatang kemaslahatan dirinya, kecuali senantiasa dengan zikrullah. Senantiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah. Wallahi bih, wa an la yazala lisanu ratban bih, hendaklah senantiasa lidahnya basah dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi pernah jalan dengan sahabat. Nabi pegang tongkat, ada pohon kecil. Nabi pukulkan tongkatnya ke ranting pohon itu, berguguranlah daun-daunannya. Berkatalah Nabi kepada sahabatnya, lihatlah bagaimana gugurnya daun-daun ini. Demi Allah, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, menggugurkan dosa-dosa manusia sebagaimana gugurnya daun-daun ini. Apalah payahnya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tak ada payah. Tapi jika Allah haramkan kita daripada taufik hal ini, lidah itu keluh mengingat Allah Jalla wa'ala. Kalaulah dalam dunianya keluh lidahnya mengingat Allah, bagaimana ketika mau matinya? Bagaimana dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika mau matinya dan kalimat semacamnya? Mustahil. Ketika hidup kering lidahnya dari zikrullah, bagaimana mungkin ketika mati itu yang disebutkan? Lidahnya basah dengan dunia dan isinya basah dengan kesibukan mencari harta, mencari pangkat dan jabatan. Tak ada bagian Allah dalam hidupnya. Orang semacam ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dawa, disuruh bilang, ucapkanlah la ilaha illallah mau mati, dia akan berkata, ini obral murah loh, barang baru datang. Matilah dia. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berkata, na na na na na na. Mau mati, bernyanyi dia. Lidahnya kering daripada zikrullah. Ya. Ada seorang tua tergila-gila dengan anak wanita. Ada seorang budak salah masuk, dikiranya pintu itu pintu kamar mandi. Rupanya pintu rumah orang tua nih. Orang tua tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ditutupnya pintu itu. Dia hanya budak ini berbuat mesum. Kata budak itu, tak enak kita begini, pergilah dulu beli segala macam, beli buah-buahan kayak apa kayak, biar aku tunggu sini. Kau tunggu ya? Iya aku tunggu. Keluar dia, perempuan ini pun keluar. Pulang dia stres, tak ada lagi yang diburunya. Ya, Mau mati disuruh ucapkan la ilaha illallah. Mana jalan ke kamar mandi itu? Diulanginya perkataan perempuan itu. Ya. Maka orang itu akan mati dengan apa yang dia buat ketika hidup di dunia. Yang lidahnya kering dari zikrullah tak akan mungkin teringat Allah mau matinya. Apalagi mau mati datang syaitan, menggoda manusia, sakarat yang begitu dahsyat, tak selamat. Kata beliau rahimahullah, wa an yunzilahu manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. Hendaklah dia jadikan zikrullah bagian daripada denyut nadi kehidupannya yang senantiasa harus berdenyut, terus dibutuhkan. Ya. Wa manzilata ghidha'ihi allati idza faqada fasada jismuhu halak. Hendaklah dijadikan zikrullah bagaikan makanan yang jika tidak dia konsumsi mati dia. Orang kalau enggak makan-makan mati. Maka orang itu kalau mau mati biasanya tak mau lagi makan. Tak bisa lagi mencerna makanan. Meninggallah dia. Makan makanan jiwa kita adalah zikrullah tabaraka taala. Wa bimanzilatil ma'i 'inda shiddatil 'athash. Hendaklah dijadikan zikrullah bagaikan air yang begitu dibutuhkan tatkala dalam kehausan dahaga. Kalau andai kata dia tidak minum, mati. Kehausan. Demikian kalau dia tidak berzikir kepada Allah, mati jiwanya. Bi manzilatil libasi fil harri wal bardi. Hendaklah dijadikan zikrullah bagaikan butuhnya dia kepada pakaian yang menutupinya, baik ketika musim panas maupun musim dingin. Wa bimanzalatil kinni fi shiddatis syita'i was-samum. Hendaklah dia jadikan zikrullah bagaikan rumah tempat dia bernaung ketika musim panas dan musim dingin. Musim angin kencang, rumahlah tempat naungannya. Demikianlah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Fa haqiqun bil 'abdi an yunzila zikrullah minhu bihadhil manzilah wa a'zam. فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hendaklah benar-benar hamba menempatkan zikrullah bagaikan kebutuhan yang di atas. Bagaikan orang kehausan kalau tak dia minum mati. Bagaikan orang yang begitu butuh pakaian ketika panas dan dingin. Butuh tempat tinggal yang menaungi dia ketika musim dingin dan musim panas. Ya. Bagaikan makanan yang harus dikonsumsinya. Wa'adham, bahkan harus lebih dahsyat kebutuhan kita kepada zikrullah daripada kebutuhan kepada semua perkara-perkara kehidupan dunia ini. Iya, tak makan ujungnya mati, tak minum ujungnya mati, tak punya tempat bernaung ujungnya semuanya adalah penderitaan kematian badan. Sementara tidak berzikir kepada Allah, binasa akhiratnya. Fa'ayna halakur ruh. Bagaimana dapat disamakan hancurnya roh, hancurnya jiwa, hancurnya hati, rusak jika dibandingkan dengan rusaknya badan. Tak makan ujungnya mati, badannya mati, selesai, tamat. Tak berzikir kepada Allah, lupa kemasatan dirinya, lupa negeri akhirat, lupa untuk apa diciptakan, lupa kemana akan berpindah alam, binasa akhiratnya. وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد. Ya. Orang yang dalam keadaan benar-benar tak memiliki perangkat di atas tapi memiliki perangkat iman, kelaparan ujungnya mati, penderitaan yang dia datang menerpanya, kemiskinan ujungnya mati, tak punya rumah ujungnya mati, setelah itu Setelah mati akan memperoleh keberuntungan yang kekal abadi dengan imannya, dengan takwanya. Ya, biarlah orang miskin harta benda tapi kaya iman. Ya, tak punya rumah yang megah dan mewah tapi bersarang dalam rumah hatinya iman, ma'rifatullah, mahabbatullah. Semua penderitaannya hanya berujung sampai apa? Matian. Setelah mati selesai. Ma'assalamah, dia katakan kepada semua keluarganya, ma'assalamah. Selamat jalan ya. Semoga nanti kita ketemu lagi. Itulah ucapan-ucapan para salafus saleh. Ditangisi Bilal oleh istrinya. Ya, karena dia dalam kondisi sakarat. Kata Bilal, jangan kau tangisi. Aku sungguh begitu tak sabar. Wa tarbah. Aduhai alangkah rinduku. Ya. An alqa Muhammadan wa sahbah. Besok aku akan jumpa Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tak sabar dia. Ya. Begitulah Uthman. Ketika akan dibunuh, dia bermimpi berjumpa Nabi. Kata Nabi, engkau malam ini ya, akan bersantap buka puasa denganku. Itu dilihat Uthman dalam mimpinya. Siang harinya dia dibunuh dalam keadaan berpuasa. Ya, buka puasa dengan Rasulullah SAW dalam nikmatnya alam barzakh. Apa dunia ini? Bukan paten kali dunia ini. Dunia antum ini bukan paten kali. Dunia ana juga. وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الابد واما هلاك القلب tapi hancurnya, binasanya hati dan ruh, hancurnya jiwa, hancurnya ruh, fahalakun la yurja ma'ahu salahun wala farah. Kebinasaan, kecelakaan, kesialan yang tak akan mungkin dapat ditukar, dirubah, habis, kekal. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak adalah daya upaya kita, kekuatan kita, kecuali hanya dengan Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Walau lam yakun fi fawaidiz dzikri wa idamatihi illa hadhil faidah wahdaha lakafa biha. Sekiranya tak ada faidah zikir kecuali satu faidah ini saja. Zikir membuat engkau ingat Tuhanmu, membuat engkau ingat kemaslahatan dirimu, cukup. Andai kata hanya ini saja, ternyata bukan hanya ini keutamannya. Banyak. Satu ini saja cukup. Yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat dirinya, Allah akan ingatkan dia kemaslahatan dirinya. Selesai. Yang tak ingat Allah, Allah akan buat dia melupakan kemaslahatan dirinya. Banyak orang lupa kemaslahatan dirinya. Tengok artis-artis sudah kaya apa kerjanya. Ya, setelah kaya raya, uang banyak apa kerjanya. Macam-macam. Ada yang berselingkuh, berzina, ada yang dalam narkoba, ketangkap, pulang balik, masuk, keluar masuk penjara gara-gara narkoba, tak tahu kemaslahatan dirinya. Rekeningnya 1 miliar lebih, tapi tak tahu untuk apa itu dibuat, hanya untuk berbangga-bangga. Apakah mereka mendapati kenikmatan itu? Tidak, Allah. Yang ada pusing. Kenapa dia pusing? Karena jauh daripada Allah Jalla wa'ala. Kering jiwanya. Faman nasiya Allah ta'ala ansahu nafsahu fid dunya. Yang lupa Allah, Allah akan buat dia melupakan dirinya sendiri di dunia. Wa nasiyahu fil azab yaumil qiyamah. Dan kala Allah akan melupakan dia di hari kiamat, dapat azab di hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man a'radu an dhikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling tak mau mengingatku, ku akan buat baginya kehidupan yang sempit. Di dunia maupun di akhirat, rumahnya luas tat. Yang dimaksudkan sini kehidupan sempit, sempitnya hati. Mungkin rumahnya luas, istananya megah, kebunnya begitu banyak, ruku-rukunya berserak. Tapi Allah pasti akan membuat baginya kehidupan yang sempit di dunia sebelum akhirat. Apanya yang sempit tadi? Hatinya. galau dan galau. Itu ajalah. Tengoklah para koruptor yang ketangkap KPK itu. Orang miskin rupanya. Orang kaya-kaya. Gajinya mungkin setahun gaji kita, dua tahun gaji kita. Bahagiakah mereka? Tidak. Allahu Akbar. Sempit hatinya. Ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Adalah kehidupan yang tak ingat Tuhan. Sibuk mengejar kekuasaan jabatan. Kadang saya melihat tokoh-tokoh yang sudah tua-tua, sudah gaya-gaya itu masih sibuk berebut kekuasaan. Kesian saya, sudah 70 tahun umurmu, sibuk kau menjalankan diri sebagai gubernur lah, sebagai ini, terlimatinya kau. Subhanallah. Kesian kita. Kadang-kadang sudah ketangkap KPK, keluar, calonkan lagi. Tadi mana dibuangkan muka itu? Allahu Akbar. Ya. Kasihan, apalagi yang tamatan-tamatan ilmu syar'i sempat kuliah mengecap semua dapat dia ilmu hadis semua, tafsir Quran, sibuk mengejar kekuasaan. Kasihan kita lihatnya. Jadi penjaga jalan gambarnya mana-mana jaga jalan. Allahu Akbar. Entah di mana majlisnya, entah di mana. Kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Pasti di dunia sebelum di akhirat sempit. Antara sesama kawan pun begitu dahsyat keirian, kecemburuan, kedengkian antara sama kawan. Andai kata ada empat orang semua dicalonkan, pasti antara empatnya apa? Perseteruan. Allah musta'an. Semua orang diteleponi, semua orang dihubungi. Ingat-ingatlah besok ya, besok tolong pilih aku ya. Kesian. Kirimkan ke handphone kita, masuk SMS. Selamat pagi, saya ini. Capek nyari ridho manusia ini. Nyari kursi, berebut kali itu dalam kamar itu ada satu kursi kosong itu. Ya, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia, bangkitkan dia, giring dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Karena di dunia matanya itu buta melihat kebenaran, mengikut kebenaran. Allah butakan mata hatinya mengikut kebenaran, petunjuk wahyu, cahaya dari Allah dan Rasulnya. Dibutakan benar-benar matanya di hari kiamat, tak bisa melihat. Sebagai balasan, dulu kau butakan matamu daripada ayat-ayatku, ku butakan matamu sekarang. Dulu kau butakan hatimu untuk mengingatku, ku butakan matamu sekarang. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhan, kenapa kau kumpulkan aku, bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dahulu aku di dunia itu melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah balasanmu. Sungguh telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kau lupakan ayat tersebut, tak kau amalkan perintahnya, tak kau indahkan larangannya, tak kau imani apa yang disuruh diimani. Kau lupakan Quran, kau lupakan ajaran agamamu, sunnah Rasulmu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, hari ini pun engkau seperti itulah kubalas, engkau kulupakan. Allahu Akbar. Wa i'raduhu an dzikrihi, ma'na berpaling dari mengingat Allah, yatanawalu i'radahu 'an dzikri alladzi anzalah, mencakup melupakan, melalaikan Quran. Zikrullah yang dalamnya penuh dengan hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Makna melupakan, ya, zikrullah diantaranya adalah melupakan isi Quran, ajarannya, perintahnya, larangannya. Wahuwa kitabuh, inilah kitab Allah yang kita lupakan. Wahuwa al-murad, itulah maksudnya melupakan isi Quran, melalaikan perintahnya, mengabaikan larangannya, tak mengimani beritanya. Wa yatanawalu i'radahu an yudhkara rabbuhu bikitabih wa asma'ihi wa sifatih wa awamirihi wa alaihi wa ni'amih. Makna melupakan zikrullah, makna berpaling daripada zikrullah adalah ya mencakup berpaling untuk senantiasa mengingat apa yang terdapat dalam kitab Allah. Dalamnya ada nama-nama Allah yang harusnya diingat, ada sifat-sifatnya harusnya benar-benar dia hayati. Ya. Dalamnya ada perintah-perintahnya, dalamnya ada berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, nikmat-nikmatnya, dia lupakan itu semua. Fa inna hadhihi kullaha tawabi'u iradihi an kitabi rabbih tabaraka ta'ala. Ini bagian daripada berpaling daripada mengingat kitab Allah. Kitab itu dalamnya ada isi perintah, larangan, berita. Dia tak mau ingat apa terdapat dalamnya. Fa inna dzikra fil ayati imma masdarun mudhafun ila ma'mulihi alladhi huwa al-madhkur. Ya, sesungguhnya kata-kata zikir, man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Kata beliau, kata-kata zikri, mengingatku, bisa berbentuk masdar yang dinisbatkan kepada ma'mulihi alladhi huwal madhkur. Ya. Yang disebutkan kepada yang diingat Allah, mengingatku. Ya, wa imma ismun mudhafun ilal fa'il. Ya, au mudhafun idafatul asma'il mahdhah. Ay man a'rada an kitabi wa lam yatluhu wa lam yatadabbarhu wa lam ya'mal bih wa lam yafhamhu fa inna hayatahu wa ma'ishatahu la takunu illa mudayyaqatan. Bisa pula bermakna lupa, lalai mengingatku, maksudnya adalah lalai membaca kitabku, lalai mempelajari kandungannya, lalai mengamalkan isinya, lalai memahami kandungannya, maka orang semacam ini hidupnya akan menjadi hidup yang sempit. Ya, mudayyaqatan alaihi munakkadatan mu'adzaban fiha, dia akan tersiksa dengan kelalaian ini. Maka kebahagiaan ada dalam kitab Allah Jalla wa'ala. Ya. Wadzanku adzayiku wasyiddatu walbala. Namanya adzanku dalam bahasa Arab adalah, kata Allah, ya, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, bagi kehidupan sempit. Makna adzanku adzayiku wasyiddatu walbala, kesempitan yang begitu dahsyat, penderitaan, azab. Wa wasful ma'isyati nafsiha bidzanki mubalaghah, kehidupan ya yang sempit, padahal dengan dzank saja cukup maknanya adalah kehidupan yang sempit, yang sulit, yang dalamnya musibah, tapi ditambahkan lagi kata-kata kehidupan yang sempit. Wa fusirat hadhihi al-ma'isha bi'adzabil barzakh, ditafsirkan makna kehidupan yang sempit diantaranya adalah sempitnya kelak dia dalam alam kuburnya, diazab dalam alam barzakh, dijepit oleh bumi, patah-patahlah tulangnya. Wassahih annaha tatanawalu ma'isyatan ma'isyatahu fid dunya wa 'adzabahu fil barzakh. Ibnu Qayyim mengatakan yang benar bukan hanya sempit dalam alam barzakh, yang lalai berpaling dari zikrullah sempit semuanya dalam hidup di dunia, sempit hatinya penuh dengan kegalauan, penderitaan, dalam alam barzakh pun demikian, di negeri akhirat pun demikian. Fa innahu yakunu fi dhankin fil halain, dalam dua keadaan, baik di dunia maupun di akhirat sempit hidupnya. Wa huwa syiddatun wa jahdun wa dhiqun, kesempitan, penderitaan, siksaan. Wa fil akhirati yunsa fil azab, dan di hari akhir dilupakan bersama orang-orang di azab, tidak diingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqsu ahli as-sa'adati wal falah, tentunya ini berbeda dengan orang-orang beruntung, orang-orang berjaya, Siapa yang berjaya? Yang senantiasa mengingat Allah. Fa inna hayatahum fid dunya athyabul hayat. Sesungguhnya mereka lah yang hidupnya di dunia paling nikmat. Wa fil barzakh, hidup mereka yang paling nikmat ketika dalam alam barzakh. Walam fil akhirati afdhalu thawab, dan kelak di akhirat mereka akan memperoleh ganjaran yang paling utama. Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha, barang siapa yang beramal salih laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Dan amal salih yang paling tinggi apa dia? Zikrullah tabaraka ta'ala. Yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia akan merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Subhanahu wa ta'ala. Fahadha fid dunya, inilah balasannya di dunia. Kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang jauh daripada galau, risau, tenang, tenteram. Tsumma qala, kemudian Allah berkata, wala najziyannahum ajrahum, kelak kami akan beri balasan bagi mereka nanti di akhirat, di akhirat, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang paling indah dengan sebab apa yang mereka lakukan. Fahadha fil barzakhi wal akhirah, ini adalah kenikmatan di alam barzakh dan dalam kehidupan akhirat. Yang mau kehidupan yang nikmat, hendaklah wujudkan amal saleh. Amal saleh yang paling tinggi tingkatnya adalah zikrullah tabaraka taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina hajaru fillah, dan mereka orang-orang berhijrah karena Allah, meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam, meninggalkan kemaksiatan kepada taat, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi di negerinya, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kami akan berikan bagi mereka tempat kedudukan di dunia berupa tempat yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan tentunya balasan akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka paham. Orang berhijrah di dunia akan diberikan baginya kehidupan yang baik. Itu kehidupan iman. Tak mesti kehidupan materi, bukan. Kehidupan iman. Nanti di hari akhirat diberikan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Ganjaran terbaik. Jadi yang disebutkan dengan kebaikan di dunia adalah kebaikan iman, amal saleh. Itulah buah daripada hijrah. Daripada dalam negeri kafir, tak bisa beriman beramal saleh, dalam paksaan, dalam bayang-bayang kejaran, dia hijrah demi imannya, demi agamanya, demi Allah. Ya, balasannya adalah kehidupan dunia yang nikmat dia rasakan dalam hatinya, dan ganjaran sempurna di hari akhirat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar, memohon ampunan Tuhan kalian. Thumma tubu ilaih, bertobatlah kalian kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanah, dia akan berikan mereka nikmat, kenikmatan yang baik. Subhanallah. Istighfar dan taubat membuahkan kenikmatan hidup. Yumatti'kum mata nasanan, akan membuat kalian menikmati hidup yang nikmat, yang baik. Ini buah zikrullah. Hidup nikmat itu bukan hidup dengan kelimang harta, belum tentu nikmat, tapi hidup dengan iman, amal saleh, zikrullah. Wa anistaghfiru rabbakum, akan beristighfar, memohon ampunan Tuhan kalian. Wa tubu ilaihi, bertobatlah kepadanya, katakan astaghfirullah wa tubu ilaihi. Apa buahnya? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, dia akan berikan megalian kenikmatan hidup sampai waktu yang dia tentukan. Mau nikmat hidup, apa yang kita buat? Beriman, beramal saleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple aja. Mau beruntung, mau nikmat, banyak-banyak duduk berzikir kepada Allah. Dalam segala keadaan banyak-banyak berzikir. perbanyak kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Nikmatlah hidup nih. Menjauhlah syaitan, manusia maupun jin. Dijaga Allah lah kita. Setiap kali orang keluar dari rumahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tak bisa kita ganggu. Bagaimana mungkin orang yang sudah berlindung kepada Tuhan, bagaimana kita bisa ganggu dia? Ikut aman. Zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Masuk rumah bismillah. Mau makan bismillah. Habis kita, kata syaitan. Tak bisa kita nginap di rumah kawan. Tak bisa kita nikmati makanannya. Faidah. Zikrullah. Fahadha fid dunya, itulah balasan di dunia. Kenikmatan hidup. Itu yang dikatakan oleh ahli ma'rifat. Kalaulah raja-raja tahu, anak raja tahu betapa nikmatnya hidup ini dalam hati kami ini, mereka rampas nikmat hidup ini. Kenikmatan hidup apa? Kenikmatan hati, tak bisa dirampas. Di penjara ulama bisa, tapi merampas akidahnya, merampas ma'rifatullahnya, merampas mahabbatullahnya, bagaimana? Makanya senyum-senyum simpul aja Ibnu Taimiyah ketika di penjara. Santai dia. Ditutup pintu jeruji puas. Senyum aja, mau kan buat apa pada aku rupanya. Surga aku tuh di sini. Enak kali ngomongnya. Bisa kita gitu. Di sini surga aku itu. Bentar lagi udah rame jalan-jalannya. Syung, syung, syung. Ceplok. Gini, gini kan. Jam 5 nanti ceplok. Capek-capek, sampai rumah kok tidur, selesai. Hari berjalan, hari berputar, dah tambah umur, ruban, mati. Tak sempat berzikir kepada Allah, tak sempat ngaji, tak sempat beribadah. Tua-tua di jalan. Tua-tua di perusahaan. Ana bukan suruh antum lepas. Bahaya, salah paham, berlepasan semua. Manfaatkan waktu antum untuk senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun berada, walau di perusahaan. Kan enggak ada larangan berzikir kan? Ada larangan. Jangankan berzikir, ku pecat ada? Tak ada. Kecuali kok ganggu orang zikirnya, zikir beda ganggu orang iya. Sibuk dia sambil apa? Shalallahu aja. Mungkin. Kalau andai kata zikirnya sebagaimana Rasul ajarkan, siapa yang ganggu, terganggu? Astagfirullah. Subhanallah, la ilaha illallah. Allah. Siapa yang marah? Tak ada yang marah. Wa yu'ti thumma qala wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Kemudian di akhirat Allah mengatakan wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Allah akan berikan karunia kepada orang yang berhak menerima karunia balasan atas zikirnya kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina amanu, qul ya ibadiyalladzina amanu, katakan wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadzihid dunya hasanah, yang berbuat kebaikan di dunia ini kami berikan baginya kebaikan di dunia ini atas ganjaran kebaikannya. Subhanallah. Kebaikan di dunia tadi, kebaikan jiwa, hati, ketentangan, ketentraman. Waridullahi wasiatun. Bumi Allahnya luas. Ketika engkau tak bisa menjalankan agama di tempat di sini, pergi pindah sana, cari tempat engkau bisa menjalankan agama. Maka sungguh merugi orang-orang yang pulang kampung, tak ada kajian. Tak ada guru. Dia pun tak bisa jadi guru. Ini orang paling rugi hidupnya nih. Balik lagi ke Batam. Subhanallah. Lilladzina ahsanu fi hadzihid dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan baginya kehidupan yang baik di dunia. Waridullahi wasi'a, bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang sabar diberikan ganjaran tidak terhingga. Panjang kali lagi nih. Oi, tak pulang kita. Jam 6 kawan. Ya, cukup sampai di sinilah. Nanti antum bubar sendiri. Daripada bubar sendiri bagus kububarkan. Tapi sebelum bubar, ini ada sedikit soal jawab ini ya. Subhanallah. Kenapa setan dan orang-orang kafir dalam Quran juga disebut musuh Allah? Padahal Allah juga ciptakan mereka. Iya, Allah ciptakan setan, ciptakan kafir sebagai bentuk ujian. Diciptakan Allah untuk menentangnya secara kauni, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak ada setan, bagaimana akan terwujud ujian? Ya. Adanya setan adalah ujian. Tak ada setan, tak ada ujian, bagaimana nanti akan dipisah-pisahkan? Ini ahli surga, sabar. Ya, tak mampu digoda setan, ini ahli neraka. Apa bedanya? Ya. Ujian itu perlu untuk menaikkan tingkat. Guru-guru itu bisa saja tanpa ujian, kunaikkan kau langsung kelas 6. Bisa enggak? Bisa. Tolong naikkan langsung kelas 6. Bisa saja, tapi apa enak langsung muncul kelas 6? Ya, harus melalui ujian, pembuktian. Ya, dengan ujian itu tahulah ini murid pemalas, ini murid yang rajin. Ya, begitu juga dalam kehidupan ini. Ya. Apakah orang-orang ditinggalkan oleh guru tak naik kelas, dibenci oleh sang guru? Jawab. Tidak. Kesian dia orang, ya Allah. SPP kau setahun harus bayar lagi, ya Allah. Kawan-kawan naik, bertambah umurmu di sini, tua-tua kau di kelasku ini. Kesian. Tapi harus diuji. Orang yang telah berzina atau dosa besar, agar taubatnya diterima, apakah harus menjalani hukuman rajam dulu di dunia atau cukup perbanyak zikir? Perbanyak taubat kepada Allah, gantikan keburukan dengan amal saleh. Allah itu Tuhan Maha Pengasih, penyayang. Allah tutupi dosa-dosamu yang kau lakukan ketika orang tak tahu, berzina, berselingkuh, yazanbillah, tak apa kerjanya. Allah sembunyikan dia, Tuhan yang pengasih, pengayang, penyayang. Masih kita diberikan rahmatnya, makanan, minuman, dia supaya udara kita dalam gelimang maksiat ditutupinya. Dan itu pun dia berikan sebesar-besarnya pintu tobat, tobat, segera tobat. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang melampaui dirinya, janganlah merasa putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosamu, tobat. Wa anibu ila rabbikum waslimuna, segera kembali kepada Tuhanmu, berserah pasrahlah kepadanya. Suruh kita taubat. Allahu Akbar. Nikmatnya jadi hamba-hamba Allah, punya Tuhan pengasih, penyayang. Dosa tiap hari kita buat, tapi dia terus curahkan kepada kita rahmatnya. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Habis ya. Ya, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf telat sedikit 10 menit. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.